Oke. Apakah ansul atau feeling? Apakah Andi suling apa feel dan suling? Yang lebih unggul. Dari sudut biru. Fielda bau-bau. Dengan suling terbarunya dari Sedotan. Ya Allah, lagi endol-endolnya. Keren, tahu keren. Ada sisi ngaan. Dari Sedotan loh, ini Sedotan loh. Serius. Eh duet dong, bareng dong, bareng-bareng. Oke, okay. Dan saatnya duet Anzul dan juga Fili. Bareng-bareng. Duet janjian dulu, melodinya kayak apa? Gak apa-apa, ntar ketemu di jalanan. Lu dulu. Fildan nanti Anzul nyusul. Fildan main. Fildan main. Fildan main aja. Fildan main nanti. Terserah, main aja. Main yang jauh. Ntar gak pulang deh. Sama telhona ho.